Ada Rara Kania, dipersilakan untuk bergabung dengan teman-teman. Konco dewe, Wow. Baik saudara-saudaraku, maksud hati ingin memelukmu, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada pesta yang tak usai. Cukup sampai di sini, jumpa kita bareng bersama jumpa lama. Barangkali ada kekhilafan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih SMP Indonesia. Selamat malam. Sampai jumpa. Mohon perhatian.